Mitra Bisnis, seorang warga mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung soal Perda Perparkiran Jakarta yang salah satu pasalnya menyebut jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan, tanggung jawab ada di pihak konsumen bukan pengelola tempat parkir. Perda ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatakan pelaku usaha harus bertanggung jawab atas barang dan jasa yang diperdagangkan. 2 tahun lalu pernah ada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan seorang konsumen yang kehilangan kendaraannya di tempat parkir. MA memerintahkan pengelola parkir mengganti kendaraan yang hilang itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ari Juliano. Pak Ari, apa komentar Anda? Oke, ya pada dasarnya dengan keluarnya putusan pengadilan yang memenangkan pemilik mobil pada saat itu, menurut saya itu posisinya sudah clear bahwa pemilik lahan parkir yang menyewakan lahan parkirnya kepada orang itu harus bertanggung jawab terhadap apabila terjadi kehilangan kendaraan yang ada di lahan parkirnya. Dengan demikian, kalau misalnya ternyata ada perda yang mengatur berbeda dalam artian pemilik parkir tidak bertanggung jawab, nah menurut saya sih secara prinsip itu bertentangan, jelas bertentangan. Pertama dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai yang tadi disebutkan, dan yang kedua yurisprudensi. Dalam hal ini, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun begitu, menurut saya memang perlu dilihat lagi lebih detail apa isi perdanya. Saya sendiri terus terang belum melihat isi perdanya gitu ya. Maksudnya, dalam situasi dan kondisi apa, si pemilik parkir ini harus, pemilik lahan parkir ini harus bertanggung jawab, dan pada situasi dan kondisi apa, pemilik parkir ini tidak dibebani tanggung jawab gitu. Menurut saya ini harus clear. Dengan demikian, ini akan jadi dasar bagi orang untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Agung gitu. Secara tata urutan peraturan perundang-undangan, jelas Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih tinggi tingkatannya dibandingkan perda. Dengan demikian, secara prinsip, perda seharusnya tidak mengatur hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, menurut saya, kalau memang ternyata keterangan penjelasan dalam perdanya seperti itu, memang layak apabila perda tersebut diajukan uji materi kepada Mahkamah Agung. Lalu, bagaimana Bapak menilai adanya tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, yang bahkan lebih tinggi tingkatannya? Dan bagaimana cara agar hal-hal seperti ini bisa diantisipasi? Jadi, memang masalah perda ini memang masalah yang cukup pelik gitu ya. Karena dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah itu banyak membuat peraturan-peraturan di daerahnya yang kadang tidak memperhatikan tata urutan peraturan undang-undangan gitu. Oleh karena itu, dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM sudah banyak memberikan pedoman-pedoman kepada Pemda untuk dalam rangka membuat peraturan daerah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain tata urutan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Dengan begitu diharapkan sebenarnya ketika Pemda membuat peraturan perundang-undangan dengan melihat pedoman yang dibuat oleh Kemendagri dan Kemenkumham ini terjadi pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang bertentangan dengan tata urutan yang lebih tinggi, seperti itu. Demikian pengacara Ari Juliano, saya Wendy Lim.